فاتح من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمتصدقين في ملته، أن الله تغشر مغفرهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، karena kita masuki bulan Muharram maka insyaallah pengajian saat ini kita awali dengan menerangkan tentang keutamaan bulan mulia ini dan apa yang harus kita lakukan ada di bulan yang mulia ini. Bulan ini, bulan Muharram ini adalah salah satu di antara 4 bulan Asyhurul Hurum yang dimuliakan oleh Allah. Inna iddatasyhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Paling utamanya bulan setelah bulan Ramadan adalah 4 bulan Asyhurul Hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Paling utamanya 4 bulan Muharram ini, yang paling utama adalah bulan Muharram. Bulan Asyhurul Hurum yang paling utama adalah bulan Muharram yang sekarang kita ada di dalamnya. Karena itu puasa di bulan Muharram adalah paling afdolnya puasa setelah puasa Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan siyam syahrillah al-muharram." Paling utamanya puasa setelah bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Muharram yang sekarang kita ada di dalamnya. Karena itu janganlah kita tinggalkan puasa yang mulia ini di bulan yang mulia ini, khususnya nanti pada tanggal 10 yang disebut hari Asyura. Jadi insya Allah Sabtu yang akan datang kalau gak salah itu hari Asyura. Dan insya Allah akan kita terangkan tentang keutamaan hari Asyura pada malam Sabtu yang akan datang. Mungkin kalau diizinkan oleh takmir akan kita baca bacaan yang diaturkan oleh orang-orang yang soleh pada malam Asyura setelah sholat Isya. Jadi setelah sholat Isya kita akan baca bacaan tadi itu. Kemudian bulan Muharram ini adalah merupakan bulan pertama dalam tahun Islam. Jadi bulan pertama Muharram ini Januarinya kalau dalam tahun Masehi. Hah, ini bulan pertamanya, bukan Syawal, bulan pertama Muharram. Karena itu setiap Muharram berarti terhitung tahun baru. Nah, setiap Muharram berhitung tahun baru. Dan ini bukan ada di sejarah Islam aja sebenarnya. Sebelum Islam juga tahun baru itu dimulai daripada Muharram. Cuma penetapan mulai kapan tahun itu, itu dihitung mulai hijrah. Dihitung mulai dari hijrahnya Nabi. Dihitung dari mulai hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dahulu itu ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau pernah mengirimkan surat kepada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari pernah mengirimkan surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Isi suratnya begini, wahai Sayyidina Umar, surat Anda sampai kepada aku, tapi tidak ada tahun keberapa, tanggal sekian, bulan sekian, tahunnya enggak ada. Sayyidina Umar berpikir, oh iya, kita belum pernah menetapkan tahun. Kalau orang-orang Nasoro, mereka menetapkan tahunnya mereka dari kelahiran Nabi Isa. Karena itu disebut Masihi. Tapi sebenarnya bukan dari kelahiran Nabi Isa. Bulan Januari, Februari, dan seterusnya itu adalah daripada tahun orang-orang penyembah matahari di Yunani dahulu. Udahlah, gak kita bahas itu. Kalau orang-orang Roma, mereka menghitung tahun mereka mulai kerajaan Dulgornen. Dulgornen itu orang-orang Rum. Kalau orang-orang Persia itu dihitung mulai daripada raja yang paling terkenal. Tahun ini berarti tahun pertama gitu. Lah kita umat Islam ini enggak punya hitungan tahun ini. Sayyidina Umar ketika mendapatkan suratnya Abu Musa al-Asy'ari itu langsung mengumpulkan cendekiawan saat itu. Jadi Sayyidina Umar itu punya orang-orang cendekiawan yang selalu diajak musyawarah untuk menentukan satu sikap dan keputusan. Akhirnya dikumpulkan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengusulkan dihitung dari hijrahnya Nabi aja. Karena di hijrahnya Nabi itu banyak hikmah. Pertama, pisahnya kita daripada golongan orang-orang ahli syirik, kata Sayyidina Ali. Akhirnya sepakat, ya dah, dari hijrahnya Nabi. Fa inna muhajaratahu fargun bainal haqqi wal batil, karena sesungguhnya hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang iman dan kufur. Mulai saat itu dihitung tahun pertama Islam adalah hijrahnya Rasulullah, bukan kelahirannya Nabi. Bukan kelahirannya Nabi. Kenapa? Kelahiran Nabi saat itu orang-orang kafir, orang-orang Mekah masih dalam kekufuran, dalam kesyirikan. Mereka penyembah berhala, malah top tuhannya ada di sekitar Ka'bah ada 360 patung. Jadi lebih daripada penyembah berhala yang ada di Indonesia, tuhannya cuma 3 patungnya, tapi kalau di sana 360 luwe akeh. Karena itu mereka kurang sepakat kalau dihitung mulai kelahiran Nabi. Bagaimana wafatnya Nabi? Mereka juga kurang sepakat. Kenapa? Wafatnya Nabi itu adalah satu musibah yang paling besar bagi umat Islam. Karena itu mereka tidak menjadikan tahun baru Islam dimulai, tahun itu dimulai daripada wafatnya Nabi. Akhirnya mereka sepakat hijrahnya Nabi aja dah. Kenapa? Dalam hijrah itu terkandung banyak hikmah. Di antaranya kekuatan Islam dimulai daripada hijrah. Nah, mulai saat itu terjadilah tahun hijriyah. Tahun hijriyah. Taib. Kenapa kok hijrah dijadikan asal usul daripada awal tahun Islam? Dengarkan baik-baik. Dahulu kaum muslimin itu di kota Mekah benar-benar mendapati tantangan yang luar biasa daripada orang-orang syirik, daripada orang-orang kafir. Berapa banyak mereka dibantai, berapa banyak mereka dibunuh, berapa banyak mereka dianiaya, dirampas hartanya, diperkosa putri-putrinya. Ammar bin Yasir, abahnya Yasir, dibunuh ibunya, ditombak rahimnya. Bilal bagaimana disiksa saat itu. Sampai akhirnya para sahabat minta untuk hijrah sama Nabi. Nabi enggak berani memutuskan karena belum ada perintah. Sampai akhirnya turun ayat Al-Qur'an, yang memerintahkan untuk berhijrah. Diperintahkan untuk berhijrah. Turun perintah Allah untuk diperintahkan untuk berhijrah. Maka berhijrahlah mereka. Dan orang-orang berhijrah karena kepentingan agama dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa'a." وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Orang-orang yang berhijrah karena agama Allah, bukan karena untuk tendensi yang lainnya, duit atau kepentingan yang lainnya. Berhijrah karena memang untuk melindungi agama Allah yang terancam di kota Mekah. Maka dia akan mendapatkan tempat yang aman kalau berhijrah karena untuk agama Allah. Dan dia akan mendapatkan rizki yang berlimpah kalau hijrah karena Allah, karena untuk kepentingan agama. Siapa orang yang keluar dari rumahnya berhijrah, tapi kok di tengah jalan dia ke dahuluan mati, tetap dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah sahabat semuanya tadi itu di kota Madinah. Pada intinya akhirnya Nabi hijrah. Nabi itu memerintahkan sahabatnya untuk berangkat, jangan langsung sekaligus. Biar enggak ketahuan orang-orang kafir. Biar enggak faham orang-orang kafir. Kalau faham pasti akan dikejar dan dibunuh. Merindili itu sahabat itu keluar dari Mekah ke Madinah. Tinggal Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan beberapa gelintir sahabat yang ada di situ. Akhirnya curiga orang-orang kafir Arab. Loh, orang-orang kafir ini, orang Islam ini. Dengar, tahu mereka, oh, berangkat keluar kota. Gimana keputusannya? Kumpul mereka di Darun Nadwah. Kumpul di situ, gimana untuk memutuskan ini? Teliti, Muhammadnya ada enggak? Masih ada di sini. Nabi enggak berhijrah karena belum ada perintah untuk Rasulullah untuk keluar dari kota Mekah saat itu. Nabi menunggu perintah dari Allah. Mereka kumpul, akhirnya keputusannya, ini tak khawatir nanti bisa membuat kekuatan di luar Muhammad menyerang kita, kita habisi aja dah. Kita habisi. Cuma mereka repot, gimana caranya menghabisi ini? Kalau satu suku yang menghabisi, maka jelas sukunya Nabi Muhammad ini enggak akan ridho, enggak akan menerima, mereka akan menyerang. Terjadilah pertumpahan darah. Karena orang Arab saat itu lagi fanatik kesukuan. Setan menjelma seorang tua dari Najd. Menjelma di situ mengeluarkan pendapat. Gini aja. Kumpulkan pemuda yang diambil daripada beberapa suku. Kemudian semuanya membawa pedang dan ditusuk bersama-sama Muhammad. Dibunuh bersama-sama. Ketika diteliti siapa yang membunuh, semua perwakilan suku yang ada di Arab. Enggak mungkin satu suku akan menyerang semua suku. Cerdik ya. Tapi pikiran yang cerdik bersumber daripada setan. Hati-hati loh. Kadang-kadang setan tuh ngajari pinter, cuma pinter untuk salah, untuk keliru. Gimana caranya korupsi enggak ketahuan, diajari sama setan nanti. Jangan khawatir. Gimana caranya kamu nyolong enggak ketahuan, diajari sama iblis kamu. Akhirnya begitu, begitulah. Mereka bersepakat diambil pemuda-pemuda pilihan mereka. Kalau bahasa sekarang preman-premannya. Mereka menunggu Rasulullah keluar dari pintu langsung dihabisi. Mereka merencanakan jahat kepada Nabi. Mereka enggak tahu bahwa Nabi itu sudah dilindungi Allah. Wallahu ya'simuka minan menandas, pencipta alam yang menunggu Rasul. Jibril datang, Muhammad, di muka rumahmu ini pemuda-pemuda lagi menunggu kamu keluar. Padahal Nabi diperintahkan untuk hijrah. Harus keluar. Akhirnya Nabi SAW memanggil Sayyidina Ali. Ali, kau tidur di tempat tidurku ya, berselimut dengan selimutku. Siap ya Rasul. Sayyidina Ali waktu itu dijadikan umpan sebenarnya. Nabi mau keluar, Sayyidina Ali jadikan umpan antara hidup dan mati loh Sayyidina Ali ini. Tapi Sayyidina Ali siap menjadi umpannya Nabi. Hah? Lebih baik beliau yang meninggal, Nabi yang hidup. Kalau kita kan enggak. Kita enggak siap untuk mati, tapi kita siap untuk menikmati. Ringkas cerita, sampai Nabi SAW keluar dari rumah tadi itu sambil membaca ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fahum la yubsirun. Waja'alna min bainihim saddan min khalfihim saddan faghasyainahum fahum la yubsirun. Itu orang-orang yang menghadang Nabi itu ngantuk berat semuanya. Ngantuk turu. Tidur semuanya ngorok. Malah Nabi SAW mengambil tanah, diuburkan di atasnya mereka semuanya. Mereka berusaha untuk menghinakan Nabi yang dimuliakan oleh Allah. Mau dibunuh, bercecerkan darah Nabi, mereka menjadi orang yang bangga setelah itu. Menjadi orang yang unggul setelah itu. Tapi Allah mengendaki lain. Allah ingin memuliakan Nabi. Mereka menjadi orang yang hina. Dijadikan tidur, malah diuburi sama Rasulullah. Bangun daripada tidur, udah siang. Semuanya dalam keadaan kotor mukanya. Loh, kok tidur semuanya? Gimana ini? Akhirnya diintip. Ternyata dilihat masih ada sosok manusia yang tidur berselimut. Oh, Muhammad lagi tidur sekarang ini. Selamat, kata dia. Ini gak nunggu, kita tunggu keluarnya. Nanti ngantuk lagi kita. Kita dobrak aja, kita habisi dalam rumahnya. Didobrak. Mau dihabisi, dibuka, gak taunya Sayyidina Ali di situ. Sampai akhirnya ringkas cerita, Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah. Ternyata penduduk Madinah menyambut Nabi. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Perubahan yang sangat besar yang terjadi. Bagaimana umat Islam saat itu dan nabinya diteror, diintimidasi, banyak dibunuh, dirampas hartanya, ternyata ada di kota Madinah disambut dengan luapan kegembiraan, didukung habis-habisan, bahkan menganggap mereka bukan hanya sekedar menjadi tamu, tapi menjadi saudara. Saudara lebih daripada saudara rahim, saudara. Sampai di antara mereka dalam penyambutan saudaranya yang berhijrah dari kota Mekah, yang mereka hijrah enggak bawa duit, enggak bawa keluarga, ditinggalkan rumahnya, keluarganya, semuanya ditinggalkan. Datang ke kota Madinah tidak membawa kecuali pakaian melekat di anggota badannya, disambut, sini wahai saudaraku, kamu adalah saudaraku, kamu adalah saudaraku. Kau gak punya rumah, aku punya rumah dua, pilih mana yang kamu senangi menjadi rumahmu. Kamu gak punya kendaraan, aku punya kendaraan dua, pilih mana yang kamu senang menjadi milikmu. Kamu gak punya kebun, aku punya kebun dua, pilih mana yang kamu senang jadi milikmu. Sampai akhirnya, kamu gak punya istri, anak punya istri dua, mana yang kamu senang saya akan ceraikan, tunggu iddahnya, kawini dia. Begitu hebatnya persaudaraan antara muhajirin dan Ansor. Coba kalau kamu ditawari gitu gimana? Langsung pilih yang terbaik, kebun yang terluas gitu. Kenapa ketunyan? Karena itu Allah mensifatkan orang Ansor, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Bagaimana sikap orang muhajirin ditawar itu? Mereka bukan meninggalkan dunia untuk Nabi kok. Meninggalkan keluarga untuk Nabi. Mereka meninggalkan kebunnya, rumahnya untuk Nabi. Enggak perlu itu mereka, tidak memerlukan itu, tidak membutuhkan itu. Mereka menolak semuanya. Selamat bukan Anda yang jadi sahabat. Dari situlah terjadi kekuatan Islam, saudara. Akhirnya dakwah Islam menyebar kemana-mana. Dukungan timbul dari mana-mana. Dan disitulah akhirnya terjadi kemenangan sampai perang Badar menang. Kemudian sampai akhirnya Mekah dikuasai kembali, direbut daripada orang-orang musyrikin. Kunci kemenangan Islam dimulai daripada hijrah. Nah, disinilah setiap kita memasuki tahun baru hijriah, kita mengenang hijrahnya Nabi. Tapi sebenarnya hijrah itu terjadinya bukan bulan Muharram. Hijrah itu bulan Rabi terjadinya. Disebut hijriah itu karena dihitung awal pertama tahun Islam, tanggal 1 tahun pertama Islam adalah mulai hijrahnya Nabi begitu. Tahun pertama itu sudah. Kemudian kamu lihat bagaimana keteguhan daripada para sahabat. 13 tahun mulai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, begitu mendapatkan tekanan tapi tetap bertahan. Ujian luar biasa. Kalau Anda sekarang mengumandangkan azan, bebas ada di mana-mana. Asyhadu an la ilaha illallah, bebas. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bebas. Kalau Anda sholat, sujud, ruku, bebas. Tapi zaman dahulu mengucapkan la ilaha illallah, resikonya mati. Sholat, resikonya mati. Baca Quran, risikonya mati. Dan beneran banyak yang mati. Tapi bagaimana keteguhan daripada sahabat Nabi yang mendapatkan doktrin, penataran, keyakinan daripada Muhammad Rasulullah SAW yang tidak pernah goyah, tidak pernah takut. Luar biasa, luar biasa. Umat Islam itu juga begitu seharusnya orang beriman. Jangan jadi orang yang cengeng, orang yang penakut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu akan menganggap cukup menyatakan aku beriman, kemudian enggak diuji oleh Allah? Enggak bisa. Inti mendapatkan piala gulat itu loh, harus siap dibanting kok. Dan harus siap banting. Kamu untuk mendapatkan juara satu tinju harus siap dipukuli. Kemudian kamu akan mendapatkan surga, enggak siap untuk diuji. Iya, enggak bisa. Enggak cukup kamu hanya menyatakan kami beriman, tapi harus betul-betul melewati ujian-ujian iman. Di antaranya ya ini ujiannya iman. Digoyang terus umat Islam, umat iman, orang yang beriman ini. Terus, Pak. Enggak mungkin tanpa ujian orang Islam, enggak mungkin. Apalagi di akhir zaman, terus tekanan itu terjadi ada di mana-mana. Anda lihat sekarang bagaimana? Hah? Ujian yang luar biasa. Ini di mana-mana sekarang terjadi itu. Bagaimana orang-orang kafir tadi itu bisa menguasai daerah-daerah Islam? Bagaimana umat Islam yang mayoritas tidak berdaya dengan orang-orang kafir? Bagaimana kadang-kadang pemimpin di daerah umat Islam tapi yang dipilih orang kafir? Gak sedikit. Ada di Kalimantan Barat itu 70% umat Islam, tapi gubernurnya orang Nasoro. Di Pontianak itu 70% umat Islam, tapi wali kotanya orang Nasoro. Tahu gak kenapa? Tak kasih tahu, rahasia. Penting cuma. Karena umat Islam banyak yang ambisi. Ketika pemilihan gubernur, yang daftar mencalon dari umat Islam 4 orang, yang Nasoro cuma 1. 30% orang-orang Nasoro wutu semuanya untuk calonnya. Umat Islam dibagi 4, kalah. Loh, orang-orang ambisi ini yang repot. Makai orang ambisi itu. Karena itu enggak ketepaan akhirnya cari pemimpin itu. Gara-gara ketemu dengan orang yang ambisi-ambisi ini. Ini jadi pemimpin semuanya. Dan itulah yang terjadi ada di mana-mana. Itulah yang terjadi ada di mana-mana. Karena itu sebenarnya kalau kita mau merasapi, mengenang, menghayati makna daripada hijrah, disitulah kemenangan Anda. Yaitu menjadi satu saudara. Satu saudara bukan karena sedarah, sesuku, sebangsa, tapi seagama, seiman. Yang kedua, hijrah dari Mekah ke Madinah. Daerah kafir ke daerah Islam. Ternyata kekuatan kita itu bukan karena harta ya. Kota Mekah mereka banyak harta, ditinggalkan menjadi orang miskin di kota Madinah. Yang di sana negerinya banyak keluarganya, ditinggalkan menjadi orang asing, ada di arah orang lain. Tapi karena untuk agama, karena untuk iman, karena untuk takwa, subhanallah, Allah berikan kekuatan tersendiri. Anda juga begitu. Coba melarat kan? harta banyak kamu tinggalkan karena haram. Enggak mau. Ini 2 miliar Ustaz Taufik, gimana? Asal kamu nyoblos saya. Misalnya. Gimana? Orangnya enggak benar. Oh, enggak. Maaf ya, enggak. Hijrah daripada rizki yang haram. Insya Allah, Allah akan pintukan, Allah akan bukakan pintu rizki yang halal yang berlimpah. Gitu, yakin. Hijrah daripada jabatan-jabatan yang enggak benar. Hijrah. Wah, ini harus melalui penipuan-penipuan ini untuk bisa jadi ini. Dengan cara-cara curang ini bisa jadi. Hijrah, enggak mau saya jadi pemimpin cara gini. Insya Allah, Allah akan bukakan pintu yang kamu bisa akan menjadi orang yang terhormat dunia sampai akhirat. Hijrah daripada itu semuanya. Hijrah daripada perbuatan maksiat. Maka kamu akan bakal menjadi orang yang dibukakan pintu taat dan tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ kekuatan Anda. Karena itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah dikritik karena penampilannya enggak beres. Beliau jadi Amirul Mukminin, pakaiannya tambalan, jadi robek di dulu itu bukan dijahit, ditambal. Tambalannya ada 17 jubahnya. Tahu tuh mon bupati kok ngono. Wali kota mending ngono. 17 tambalannya. Dikritik. Anda ini pemimpin masa begini. Kasih pakai pemimpin apa pakaian yang layak. Bagaimana jawaban beliau? Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam fala natlubul 'izza min ghairi. Kami adalah sekelompok manusia dimuliakan oleh Allah bukan karena pakaian, bukan karena ekonomi, tapi karena Islam kita. Karena itu kami tidak mencari kemuliaan dengan jalur di luar Islam. Lihat kalimat ini. Kejayaan kemuliaan itu bukan karena ekonomi yang maju, tapi karena Islam. Silakan kamu proses ekonomi yang maju tapi yang islami. Silakan kamu bangun daerah kamu yang maju tapi yang islami. Jangan kepingin alun-alunnya bagus tapi enggak islami. Jangan kepingin bangunannya megah tapi enggak islami. Akhirnya kamu menjadi orang hina. Orang Pasuruan banyak jadi pelacur dari situ. Bencong-bencong banyak ada di situ. Hina. Nilainya kita yang hina. Karena itu kami, kata Sayyidina Umar, orang yang dimuliakan oleh Allah bukan dengan apa-apa, tapi karena keislaman kita. Kami tidak membutuhkan kemuliaan di luar jalur Islam. Allahu Akbar. Inilah makna hijrah yang harus kita benar-benar hayati, saudara. Kemudian hijrah ini Nabi bersabda, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu yaitu orang yang menghijrai apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam memasuki tahun baru Islam, hijrah ono. Koreksi diri. Iya. Saya ini kok banyak melihat yang diharamkan oleh Allah. Hijrah daripada itu semuanya menuju kepada melihat yang dihalalkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Matanya dibuat baca Quran, dibuat memandang orang-orang yang soleh. Yang dahulunya dia melihat bintang film, yang dahulunya dia melihat penari, yang dahulunya dia melihat biduan, sekarang melihat wajah orang tuanya, melihat wajahnya orang-orang yang soleh, dekat kepada Allah. Hijrah daripada pandangan yang tidak baik menuju kepada pandangan yang bagus. Begitu juga pendengarannya, yang asalnya dia mendengarkan musik, lagu-lagu, hijrah daripada itu semuanya menuju kepada mendengarkan nasihat ayat-ayat Al-Quran. Kakinya yang asalnya hanya giring bola, joget-joget, hijrah daripada itu menjadi orang yang menggunakan kakinya untuk sholat qiyamul lail, menuju ke masjid, ke majelis-majelis taklim dan seterusnya. Hijrah daripada apa yang di dilarang oleh Allah menuju kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus ada pada diri kita, saudara. Karena itu, semoga insya Allah tahun baru Islam bagi umat Islam akan menjadikan perubahan akhlak bagi mereka. Hijrah daripada akhlak yang jelek menuju kepada akhlak yang terpuji. Hijrah daripada perbuatan maksiat menuju kepada perbuatan taat. Hijrah daripada perbuatan dosa menuju kepada tobat. Hijrah daripada menyanyi menjadi orang yang mengaji. Hijrah daripada kebiasaan yang buruk menuju kepada perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin.